Hancurlah rasa hatiku. Cintamu hanya sekejap. Tiada ku sangka, tiada ku duga, sampai hati wahai terluka. Waktu aku berjumpa, berinasi air mata. Tak sanggup berkata, tak sanggup bersuara. Selamat tinggal.